cerdik. Janganlah mulu-mulu menghayal banyak duit, walau hanya sedikit. Yang penting ada duit. Duit takkan turun dari langit. Pandai-pandailah mencari duit. Jangan berpangku tangan, hai bermalas-malasan. Duit tak mungkin datang kalau tak berusaha. Duit tak turun dari langit. Duit tak turun dari langit. Duit tak turun dari langit. Duit tak turun dari Terima kasih.